نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairu hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita semua bisa bertemu di majelis yang mudah-mudahan Allah ridhoi sebagai majelis ilmu. Majelis yang dipakai untuk memahami agama Allah. Yang mana majelis ini amat diperintahkan. Yakni majelis untuk kita menuntut ilmu. Bagaimana dalam sabdanya, tolabul ilmi faridoh, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dan dengan kita belajar menuntut ilmu, akan diberikan oleh Allah berbagai kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya khairan, kebaikan, ya, maka Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Khairan di situ lafadznya nakiroh, artinya kebaikan, berbagai kebaikan, yakni kebaikan dunia dan akhirat. Yakni apabila kita paham dengan agama ini, dan agama ini, agama Islam akan menjadikan seorang itu baik di dunia dan di akhiratnya. Maka seorang pelajari agama Islam ini merupakan satu perkara yang besar, ya, yang tentunya diharapkan oleh kita semua. Dan untuk seorang itu paham dengan agama Allah, ya, untuk seorang itu faqih, tentu dengan tafaqquh. Seorang faqih atau paham dengan agama Allah tidak bisa hanya didapatkan dengan jalan-jalan atau santai, ya, tapi harus benar-benar memahami agama Allah. Bahkan kalaulah kita mengerahkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan kita untuk mempelajari agama Allah, kita hanya akan mendapatkan sebagian dari ilmu yang Allah berikan pada kita. Serta menuntut ilmu tidak bisa dengan santai, melainkan harus dengan bekerja keras, mengerahkan seluruh kemampuan. Kita mengerahkan seluruh kemampuan pun hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari ilmu. apalagi kalau kita santai. Nah, belajarnya seenaknya sendiri. Belajar sambil berbicara sendiri misalnya. Ikhwati wa akhwati fiddin azakumullah. Maka mari kita ikhlaskan niat-niat kita untuk sama-sama mempelajari agama Allah, untuk menuntut ilmu. Kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Sehingga mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang nanti akan kita jumpai di hari pembalasan kelak di akhirat. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas materi dari kitab Kasfus Subhat, ya, yaitu pada masalah yang mujmal. Ya. Apabila kita menghadapi subhat-subhat yang sifatnya mujmal, sifatnya global. Bagaimana kita menjawab orang-orang yang menebarkan subhat, tapi tidak jelas dalilnya, dan kita juga tidak begitu paham dengan dalil-dalil itu. Maka jawab dengan jawaban secara umum, yakni disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 7. Apabila kita menghadapi orang-orang yang tidak jelas atau mengambil ayat-ayat yang samar, itu ahwat selamat diri. Ahwat selamat diri itu ya. Iya. Jadi pada kesempatan yang lalu telah sampai kepada pembahasan membantah subhat secara global, ya. Ketika orang-orang menyampaikan dalil kepada kita, hujah-hujah yang sifatnya samar, tidak jelas, yang kita tidak paham tentang dalil dan ayat-ayat yang mereka bawa, maka jawab dengan surat Al-Imran ayat 7. Yani sebagaimana yang Allah katakan, Huwallazi angsala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasabihat fa amal ladina fi qulubihim syaihun fa yattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha alfitnah wa ibtigha at-ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang artinya, Dia Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas. Muhkam. Hunna umul kitab itu adalah merupakan induk dari kitab, pokok dari kitab itu, ayat-ayat yang jelas. Wa ukhuru mutasyabihat, dan yang lain, ayat-ayat yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim syaih, maka adapun orang-orang yang di dalamnya, di dalam hatinya terdapat syaih, penyakit kesesatan, syaih, penyakit penyimpangan. Fayatabi'una ma tasabaha minhu, maka mereka akan mengikuti apa-apa yang tersamar daripadanya. Ibtigha al-fitnah, dalam rangka mencari fitnah. Wabtigha at-ta'wilih, dan mereka mencari takwil-takwil, takwil-takwil yang batil. wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengemukakan dalil-dalilnya yang samar, mengambil ayat-ayat Al-Quran yang samar yang kita tidak paham, karena secara umum kita paham ayat-ayat yang jelas tentang konsep tauhid, kita paham. Dia mengemukakan dalil-dalil yang samar, maka jawab dengan firman ini. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan itu juga disebutkan dalam hadis dari Bukhari Muslim, yang Nabi SAW berkata, "Idza ra'aitumul ladina yatabi'una ma tasabaha minhu fa'ulaika ladina samallahu fahdaruhum." Yang artinya, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ma tasabaha minhu, orang-orang yang mengikuti yang samar-samar dari Al-Quran, maka fa'ulaika ladina samallahu, maka mereka itulah orang-orang yang Allah namakan. Allah namakan apa? Fi kulubihim syih. Yang Allah sebut di hati mereka ada penyakit. Penyakit sesat. Penyakit penyimpangan. Fahdaruhum, maka hati-hatilah mereka. Artinya kalau kita melihat orang yang demikian, maka jauhi orang tersebut. Ini jawaban dari perkara yang mujmal. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma jawabul mufassal, adapun jawaban yang rinci. Kita akan masuk ke perkara yang rinci. Fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun katsiratun ala dini rasul yasuduna bihan nas anhu. Maka sesungguhnya musuh-musuh Allah, mereka itu memiliki i'tirad. I'tiradat, memiliki penentangan-penentangan, subat-subat. Kasiratun, yang banyak. Ala dini rasul, terhadap agama rasul ini. Yasuduna bi'anas anhu, yang mereka itu akan menghalang-halangi manusia. Dengan subat-subat itu, dengan penentangan-penentangan itu. Minha diantaranya, termasuk subat mereka. Kauluhum, perkataannya, nahnu la nusriku billah. Dia mengatakan, kami tidak mensekutukan Allah. Bal nashadu anahu la yahluku wa la yarsuku wa la yanfa'u wa la yaduru ilallah wahdah. La syarikalah. Dia mengatakan, bahkan kami bersaksi bahwasanya Allah, la yahluku, tidak ada yang mencipta, wala yarzuku, tidak ada yang memberi rezeki, wala yanfau, tidak ada yang memberikan manfaat, wala yaduru, tidak ada yang memberi madarat, ilallahi wahdah, kecuali Allah satu-satunya. Mereka menyaksikan dan meyakini. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dikira dengan tauhid ini berarti mereka tidak bisa syirik. Dia menyatakan, kami tidak syirik kepada Allah. Bahkan kami bersaksi bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madarat, kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dalam hal rububiyah. Ini menunjukkan tauhid. Tidak ada sekutu menunjukkan tauhid. Tapi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah saja. Kemudian menambahkan, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yam likun li nafsih naf'an wala dharra. Nabi Muhammad tidak berkuasa terhadap dirinya, tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Nah, iya, Nabi Muhammad memang demikian. Karena yang beri manfaat dan memberi madarat Allah. Nabi enggak punya hak rububiyah, ya. Fadlan an Abdul Qadir. Lebih-lebih Abdul Qadir Jailani. Nah, atau yang selainnya. Pernyataan ini benar semua, ya. Benar. Tapi dalam hal rububiyah. Rububiyah. Bukan berarti kalau meyakini semacam itu berarti dia sudah terbebas dari syirik. Bukan sama sekali. Kenapa? Karena orang musyrik jahiliyah dulu juga punya keyakinan yang semacam ini. Kemudian melanjutkan masuk ke subhatnya setelah masuk itu. Dia menyatakan, walakin ana mudnibun. Akan tapi saya ini mudnibun. Apa? Orang yang berdosa. Nah, ini masuk. Akan tapi saya ini orang yang berdosa. Wasolihun lahum jahun indallah. Dan orang-orang soleh, mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, orang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah. Benar apa tidak? Benar. Orang soleh yang punya kedudukan di sisi Allah. Itu soleh. Tapi kemudian dia menyatakan wa atlubu minallahi bihim, minallahi bihim, dan aku meminta dari Allah bihim dengan mereka, dengan orang soleh itu. Nah, ini kesirikannya, ya. Kesirikannya di sini. Fajawibhum. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawablah subhat ini dengan apa yang telah lalu. Apa yang telah terdahulu dalam kitab kasfu subhat ini. Insyaallah kita semua telah paham jawabannya. Tapi banyak yang baru, ya. Yang dulu enggak belum mengikuti. Ya. Ya, jawabannya seperti tadi. Yakni bahwa orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah, mereka itu anak keturunan mad'unya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, gitu. Jadi kalau lihat sejarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdakwah di Arab, ya. Mendakwahkan apa? Tauhid. Kemudian Nabi Ishak di Bani Israel, gitu. Nabi Ibrahim, Nabi Isil berdakwah di Arab sana mendakwahkan tauhid. Ya sama dengan yang diajarkan. Tuhannya siapa? Allah. Dan ini disebutkan di banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Artinya enggak sakit. Banyak tersebut di dalam Al-Qur'an, ya. Seperti ayat-ayat yang menyatakan apabila ditanyakan kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Apabila ditanya siapa yang beri rezeki? Mereka menjawab Allah. Dan ada satu ayat yang lengkap disebutkan dalam surat apa? Surat Yunus ayat 31. Mana lengkap kondisi mereka? Dengan mengatakan kul mari mayyar sukukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tatakun. Apabila dikatakan pada mereka, katakan siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi, siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Artinya menghidupkan dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan. Mengatur, memberi rezeki, manfaat, madarat. Fayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu Tuhannya itu Allah. Orang kafir Quraisy tahu Tuhannya itu Allah. Gitu loh. Fakul afala tatakun. Kenapa mereka tidak bertakwa? Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah saja itu maksudnya? Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui Allah pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pemberi manfaat madarat, ini tahu mereka itu. Lebih dari itu orang-orang Quraisy itu mereka orang yang banyak bersedekah juga. Dan lebih dari itu mereka itu telah melaksanakan syariat yang sejak zaman Nabi Ibrahim apa haji. Jadi mereka itu Pak Haji dan Bu Haji gitu loh. Tuhannya Allah, keyakinannya Allah pencipta dan sebagainya, mereka banyak sedekah, banyak berzikir dan mereka Pak Haji dan Bu Haji. Berarti Islam loh, Islam. Tapi kenapa diperangi Rasulullah? Dihancurkan. Karena menjadikan patung. Lah berarti dia terhadap patung tidak punya keyakinan itu. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bisa memberi manfaat, maksud dia menyatakan patungnya tidak. Allah. Lah kalau begitu pandangan dia terhadap patung itu apa? Pandangannya sama dengan orang sekarang. Yakni dengan adanya patung bisa apa lebih mudah dalam meminta kepada Allah, bisa memberikan syafaat, bisa lebih dekat dengan Allah kepada Allah, semacam itu. Seperti di sini dikatakan, akan tapi saya seorang yang berdosa, gitu. Sama. Mereka juga melihat ini, saya berdosa. Sehingga dengan patung-patung itu nama orang-orang soleh yang ditokohkan oleh mereka diantaranya. Maka dengan ini patung yang dipatungkan ini kedudukan ini, agar doanya lebih terkabul agar bisa memberi syafaat. Nah, ini orang kafir jahiliyah itu keyakinannya sama. Tapi keadaan ini tidak menyelamatkannya. Karena kesalahannya, mereka paham. Ketika Rasulullah berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy dengan mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Orang-orang Quraisy paham bahwa maksudnya la ilaha illallah itu artinya harus beribadah kepada Allah saja. Seorang yang beribadah kepada Allah saja, maka dia harus meninggalkan ibadah-ibadah yang mengganggu peribadatan kepada Allah. Maka kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Artinya tauhidul ibadah itu seorang dalam beribadah kepada Allah harus ditauhidkan, dimurnikan hanya untuk Allah saja. Ini maknanya semacam itu. Maka ketika kemurnian seseorang dalam beribadah kepada Allah terganggu, ini yang dinamakan dengan syirik. Harusnya seorang beribadah kepada Allah saja, itu ada perantara-perantara. Nah, kesyirikan yang terjadi di waktu itu, di zaman Nabi berdakwah, itu adanya perantara antara dirinya dengan Allah. Nah, ini kesyirikan yang terjadi. Sehingga ketika dia berdoa, seolah tidak mantap kalau langsung meminta kepada Allah. Nah itu tadi. Dengan perantaraan, kalau dulu patung. Kalau sekarang, Syekh Abdul Qadir Jailani, atau kedudukan Nabi, atau yang lainnya. Padahal sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan makna kandungan la ilaha illallah itu sendiri, maksudnya adalah agar kita beribadah kepada Allah satu-satunya. Makna la ilaha illallah. Itu siapa makna kalimat la ilaha illallah? La ilaha illallah itu maknanya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Sehingga makna la ilaha illallah itu maksudnya bukan tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pemberi rezeki, pemberi manfaat dan madarat kecuali, bukan begitu. Kalau ini kan pengertian artinya apa, hanya keyakinan. Tapi yang demikian itu memang harus diberikan untuk Allah. Allah yang mencipta, yang menguasai, yang memberi rezeki, yang mengatur, memberi manfaat dan madarat. Lah, yang semacam itu harusnya satu-satunya yang diibadahi. Tidak boleh dia ganggu peribadatannya kepada Allah. Dan mengganggu peribadatan kepada Allah, ini namanya syirik. Lah, orang-orang musyrik jahiliyah menjadikan patung-patung itu sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Dan kesirikannya itu, ketika dia misalnya hanya berdoa langsung pada Allah, kurang. Hatinya merasa ada yang kurang. Nah, ini syirik. Maka dia harus dengan perantaran orang soleh itu. Ketika bertawakal kepada Allah saja, hatinya gimana itu? Nah, ini menunjukkan dia enggak bertauhid. Kalau seorang yang bertauhid, tawakalnya hanya kepada Allah, bukan kepada macam-macam itu. Berdoanya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah, bukan oh saya belum datang ke kuburan fulan atau saya enggak membawa jimat menjadi resah, bukan begitu. Resahnya kalau tidak ingat Allah, resahnya kalau Allah jauh dari kita, gitu loh. Takutnya kalau Allah itu murka, bukan yang lainnya. Lah kalau ada yang lain ini namanya syirik. Harapannya harus kepada Allah saja. Lah ini seorang yang bertauhid. Lah orang-orang kafir jahiliyah ketika mendengar dakwah Nabi menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah niscaya kalian beruntung, mereka tahu maksudnya la ilaha illallah itu harus meninggalkan seluruh ibadah-ibadah itu. Patung-patung itu harus dihancurkan dan tinggalkan dan ibadah hanya kepada Allah saja. Itu maksudnya semacam itu. Mereka tahu. Dan ini disebutkan dalam surat Sad ayat 5 ya. Yang Allah nyatakan aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la sayun ujab. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ini sungguh suatu yang aneh kata mereka. Jadi sudah menjadi keyakinan yang merata, Allah memang Tuhannya, tapi butuh kepada perantara-perantara. Ketika Nabi berdakwah, perantara semua harus dihilangkan. Yang namanya bertauhid itu langsung kepada Allah. Berdoanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, minta perlindungannya kepada Allah, semuanya harus kepada Allah. Dan yakin Allah itu dekat dengan kita, akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Akan melindungi apabila kita minta perlindungan. Ini tauhid. Lah ini di masa jahiliyah dulu bentuknya patung-patung. Padahal bukan cuma patung-patung. Ini disebutkan banyak yang lain juga. Nah, sehingga kata-kata di sini. Walakin ana mutnibun. Akan tapi kami seorang yang berdosa. Wassolihuna lahum jahun indallah. Dan orang-orang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah. Benar ini. Tapi kemudian syiriknya wa'adlubu minallah bihim, dan saya meminta dari Allah dengan mereka. Nah, ini syiriknya di sini. Syirik ini sebagaimana syirik di zaman jahiliyah. Maka mudah-mudahan dan keterangan pendek tadi paham ya. Maka Syekh menyatakan fajawibhu bima taqaddam, maka jawablah dengan apa yang telah lalu. Nah, tadi jawabnya sudah ya. Wahuwa, dan kesimpulannya Syekh itu menyatakan annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukiruna bima dzakarta wa mukiruna bi anna awsanahum la tudabbiru syai'an wa inna ma aradu jahul wa syafa'ah wa ikra alaihim ma dzakarallahu fi kitabi wa badahahu. Syekh menyatakan di sini sesungguhnya orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, mukiruna bima dzakarta, mereka meyakini dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Jadi meyakini rububiyah Allah. Itu diperangi oleh Rasulullah dengan sebab tadi itu. Wa mukiruna bi anna awsanahum la tutabbiru syai'an, dan meyakini bahwa berhala-berhala malaikat la tutabbiru syai'an, tidak bisa mengatur sesuatu pun, tidak bisa memberi rezeki, memberi manfaat madarat, tidak bisa. Wa inna ma aradu jahu wasafa'ah, hanya saja mereka itu menginginkan jahu wasafa'ah, mereka menginginkan adanya berhala itu adalah kedudukan mereka dan syafaatnya. Jadi kedudukan dimanfaatkan untuk meminta kepada Allah atau memberikan syafaat agar doanya terkabul dan sebagainya. Wa ikra alaihim ma dzakarallah, dan kemudian bacalah, bacakan atas mereka apa yang Allah sebutkan di kitabnya dan penjelasannya. Kita disuruh membaca keterangan di dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan, yang intinya bahwa yang namanya tauhid itu adalah menyembah Allah satu-satunya, beribadah kepada Allah. Tauhid yang menjadi pusat dari dakwahnya Rasulullah adalah tauhidul ibadah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Di antara disebutkan dalam sarahnya Syekh Utsaimin menyebutkan ayat-ayat yang mengandungi perkara itu, di antara Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari rasul-rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, sungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Artinya sembahlah aku saja. Jangan diganggu dengan berbagai macam sembahan. Jangan pakai perantara-perantara. Dan ini terjadi di mayoritas negeri kita. Gitu. Mereka menyatakan bertauhid. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Seperti pernyataan ini. Kami meyakini Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur. Tapi mereka masih saja kalau minta kepada Allah dengan perantaraan siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau pimpinan-pimpinan torekot. Atau kuburan-kuburan orang-orang yang sudah mati, Wali Songo dan sebagainya. Ini persis kondisinya seperti zaman kafir jahiliyah dulu, Quraisy jahiliyah. Cuman bedanya, di zaman Quraisy jahiliyah, masing-masing tokoh dibikin patung di Ka'bah sampai banyak sekali. Nah, kalau mungkin Ka'bahnya dekat, barangkali orang sekarang di Ka'bahnya bikin Wali Songo, Sunan-Sunan itu, macam itu, Abdul Qadir Jailani, torekan. Jadi banyak, makanya hampir sama. Lah dakwah Nabi menghilangkan itu semua. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ayat yang lain di antara disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang maknanya sama. Intinya dakwah Nabi itu mengajak agar manusia itu beribadah kepada Allah saja. Jangan pakai perantaraan macam-macam. Alasannya apa karena berdosa, apa alasannya kedudukan, seperti ada yang mengatakan Allah itu seperti raja, butuh menteri-menteri. Masa kita minta langsung pada raja kan enggak bisa. Harus lewat menteri-menteri. Nah, itu kan manusia. Allah enggak demikian. Allah itu sampai satu biji yang gelap di kegelapan bumi, Allah tahu dan Allah urusi. Enggak usah pakai perantara-perantara itu, dan jelas-jelas Allah larang. Dosanya syirik itu amat mengerikan, gitu. Allah menyatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu kalau Allah kehendaki. Artinya dosa syirik tidak terampuni. Di ayat ini dikatakan innahu ma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang mengesyirikkan Allah, maka sungguh diharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa malidzalimina min ansor, dan tidak ada seorang penolong pun yang menjadikan dia selamat dari neraka. Dan banyak dalil yang semacam itu, yang intinya dosa syirik itu amat mengerikan sekali. Maka jangan coba-coba, dan jangan membuat takwil-takwil, tasbih-tasbih, seolah logis Allah Raja butuh menteri. Padahal ini penghinaan terhadap Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Begitu menyerupakan Allah seperti raja butuh menteri, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini penghinaan terhadap Allah. Maka ikuti apa yang Allah ingin. Jangan sekutukan, ya jangan sekutukan. Kita suruh langsung berdoa kepada Allah, ya langsung. Kalau kita berdosa, ya berdoa dulu sebelum berdoa, ya. Ya dosanya diampuni, kemudian minta kepada Allah. Ya memang, kalau dosanya banyak, meminta kepada Allah, ya. Ya bagaimana Allah akan mengabulkan? Ketika misalnya siang dia bermaksiat, ketika malam berdoa kepada Allah. Main-main dia. Nah, kalau ingin tobatnya diterima, jadi orang baik, kemudian minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Ini subhat yang pertama. Artinya, diharapkan kita paham bahwa yang namanya syirik, ya, itu adalah mengganggu peribadatan kepada Allah. Artinya, dia beribadah tidak kepada Allah satu-satunya. Adapun yang namanya tauhid, tauhidul ibadah, artinya memurnikan hanya kepada Allah kita beribadah. Dan yang namanya ibadah, lahir dan batin. Seperti sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah. Harus untuk Allah. Ya, benar. Begitu pula yang batin seperti takut, harap, berdoa, minta perlindungan, minta tolong. Itu juga harus kepada Allah. Ini semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian berikutnya, fa in qala haula'i al ayatu nasalat fiman ya'budul asnam kaifa taj'aluna solihin mislul asnam am kaifa taj'alunal anbiya asnaman wa jawibu bima taqaddam. Jika mereka mengatakan ayat-ayat itu, ya, itu kan Allah turunkan kepada orang yang beribadah kepada patung. Jadi ayat-ayat tadi yang menyuruh agar kita beribadah kepada Allah saja, meninggalkan peribadatan-peribadatan itu kan Allah turunkan waktu itu di zaman jahiliyah, itu kan terhadap orang-orang yang menyembah patung, itu subhat mereka. Kaifata ja'aluna solihin misluna'am, bagaimana kamu itu kok menjadikan orang soleh itu seperti patung? Ya, orang soleh sama orang patung enggak sama. Nah, ini mereka kalau mengatakan demikian. Am kaifata ja'aluna al-anbiya asnaman, dan bagaimana kamu kok menjadikan nabi-nabi itu di serupakan dengan patung. Nabi dengan patung yang enggak sama. Ya. Orang soleh dengan patung yang enggak sama. Kamu itu gimana? Itu ayat-ayat itu kan untuk patung dulu. Untuk orang jahiliyah yang menyembah patung. Adapun kita enggak. Itu loh. Kita menjadikan perantara-perantaranya orang soleh. Kok kamu katakan kita itu musyrik? Gimana kamu itu? Nah, bagaimana apabila mereka mengatakan semacam ini? Syekh Utsaimin mengatakan, karena saya di sini menyatakan jawabnya sudah sebelumnya, nah, sepertinya kita sudah tahu jawabannya. Nah. Syekh Utsaimin memberi komentar, bi anna kulla man ubida khairillah faqad ja'ala ma'budahu wasanan. Artinya bahwasanya setiap yang diibadahi selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan yang diibadah itu sebagai berhala. Setiap yang diibadahi selain Allah, apabila seorang menjadikan sesuatu itu diibadahi selain Allah, maka artinya selain Allah itu sebagai berhala. Fa ayu farqin baina man abadal asnam wa abadal anbiya wal auliya. Apa bedanya orang yang menyembah patung dengan menyembah nabi, dengan menyembah para wali atau orang soleh? Ya, sama saja artinya mereka menyembah selain Allah gitu. Dan yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Apakah bentuknya patung, apa bentuknya nabi, atau bentuknya orang soleh macam itu. Ida annal jami'a la yuhni say'an an abidihi. Apabila semuanya itu tidak memberi manfaat sedikit pun terhadap orang yang menyembahnya. Sama saja. Apakah menyembah patung, menyembah orang soleh, menyembah nabi, menyembah wali. Sama saja. Toh yang diibadahi itu tidak bisa memberikan apa-apa. Yang beri manfaat dan mudarat kan yakin siapa? Allah. Gitu. Dia tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Dia tidak bisa beri rezeki, dia tidak bisa beri macam-macam. Itu ya sama saja namanya syirik. Tapi nanti disebutkan banyak dalil bahwa di masa jahiliyah itu pun tidak cuman beribadah kepada patung. Tapi di masa itu pun ada yang beribadah kepada orang soleh, wali, jin, Nabi Isa, dan sebagainya. Tapi semuanya diperangi oleh Rasulullah kalau mereka tidak mau mentauhidkan Allah, meninggalkan sembahan-sembahannya itu. Maka saya menyatakan, fa'innahu idha akoro anal kufaro yashaduna birububiyah kulluha lillah wa annahum ma'aradu mimman qasadu ila safa'ah walakin arada ayyufarqu baina fi'lihim wa fi'lahu bima dzakaruhu. Sesungguhnya dia ini ya. Dia itu meyakini bahwa orang-orang kafir dulu, mereka pun menyaksikan rububiyah ini semuanya itu untuk Allah. Mereka tahu itu. Hanya saja sungguhnya mereka menginginkan, mereka ingin maksudnya adalah safa'ah atau ya yang semacam itu. Tapi yang diinginkan di sini agar terbedakan antara perbuatan mereka orang-orang musyrik dulu dengan perbuatannya orang-orang yang sekarang. Dia sebenarnya tahu, tapi cuman agar membedakan. Padahal tidak beda. Padahal sama. Jadi argumen ini orang yang menyatakan apakah mereka menjadikan orang soleh itu sama dengan patung, nabi sama dengan patung. Ya, kalau sama-sama dibedai sama. Tapi seolah mereka begitu taunya bahwa dulu orang jahiliyah itu menyembah patung. Padahal tidak demikian. Maka saya melanjutkan. Fadkur lahu anal kufara minhum mayyat ul asnam. Maka sebutkan padanya. Bahwasanya orang kafir dari mereka. Mereka itu ada yang beribadah kepada patung asnam. Wa minhum mayyat ul awliya. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada wali atau orang-orang soleh. Aladina qalallahu fihim sebagaimana Allah katakan pada mereka. Sebutkan firman Allah surat Al-Isra ayat 57. Allah katakan, ulaika alladina yad'una yabtahuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab. Ini sebagian dari surat Al-Isra ayat 57. Di sana Allah katakan mereka, orang-orang yang mereka seru. Yabtahuna mereka sendiri, illa robbihim wasilah. kepada Rob itu mencari jalan ayyuhum akrab, mana yang lebih dekat kepada takwa, pada kebaikan. Mana yang lebih orang yang mencari jalan kepada Rabb-nya, mana yang lebih baik, yang lebih takwa, ini orang apa? Orang soleh. Ini orang soleh. Artinya ayat ini menunjukkan yang diseru oleh mereka, orang-orang Quraisy itu, diantaranya ada orang-orang soleh. Yaitu orang-orang yang mereka sendiri itu mencari jalan kepada Allah. Mana yang lebih dekat kepada kebaikan. Ini surat Al-Isra ayat 57 menunjukkan di zaman orang Quraisy pun ada yang menjadikan orang soleh sebagai perantaranya. Kemudian wayat'una Isa bin Maryam wa ummuhu waqad qala Allah taala, dan juga mereka ada yang beribadah kepada Isa bin Maryam, ibadah atau berdoa menyeru pada Isa bin Maryam dan ibunya. Waqad qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 75 dan 76. Allah berfirman, Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani at-ta'am undur kaifa nubayyinu lahum al-ayat summa undur ana yufakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'an wallahu huwas samiul alim. Yang artinya Mal Masih ibn Maryam, yakni Nabi Isa. Tidaklah Nabi Isa itu illa rasul, kecuali dia adalah rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya yakni Maryam itu seorang yang jujur, yang benar. Kana yakulani, keduanya itu mereka makan to'am, makanan. Ungdur kaifa yubayyinu lahum ayah, perhatikan bagaimana kami menerangkan kepada mereka ayat-ayat ini. Suma ungdur, kemudian perhatikan ana yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Katakan, apakah mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak berkuasa mendatangkan madarat dan manfaat. Ini rangkaian menunjukkan di waktu itu ada orang yang berdoanya atau beribadahnya kepada Nabi Isa, kepada apa, Maryam, Bunda Maryam, ya, Ummu Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya, cuman bedanya kalau dulu itu nabinya Nabi Isa atau ibunya ini Maryam. Kalau sekarang yang dijadikan perantara doa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bedanya. Tapi sama saja, sama-sama syiriknya. Karena waktu itu kan Nabi belum turun, sehingga ya minta pada dengan perantara Nabi yang terakhir ketika itu. Berarti ada di antara mereka yang beribadah kepada Nabi Isa, pada Nabi. Sebagaimana sekarang kepada Nabi Muhammad. Kemudian wadkur lahu qaluhu ta'ala, dan sebutkan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 40 dan 41. Allah katakan, wa yawma yahsuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikah aha ula'i iyakum kanu ya'buduna qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jin aksaruhum bihim mu'minun. Pada hari dikumpulkannya mereka semuanya. Nah, ini dikumpulkan di padang mahsyar. Yaqulu lil malaikat, Allah berkata kepada malaikat. Aha ula'i iyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini kepada kalian, kepada malaikat, kanu ya'budun, mereka menyembah. Berarti waktu itu ada yang menyembah malaikat. Ya, karena ayat ini turun pada orang kafir Quraisy. Qalu, malaikat menyatakan, subhanaka anta waliyuna, maha suci engkau. Engkau adalah pelindung kami, mengdunim, bukan mereka. Balkanu ya'budun al-jin, bahkan mereka menyembah jin. Berarti ada pula yang menyembah jin. Gitu. aksaruhum bihim mu'minin. Kebanyakan mereka dengan jin-jin itu beriman. Imannya kepada jin. Berarti ada yang beribadah pada malaikat, ada pula kepada jin. Kemudian juga beliau membawakan ayat surat Al-Maidah ayat 116. Allah katakan, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ketika Allah katakan kepada Isa, ya Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia agar menjadikan dirinya, menjadikanku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Nah, maka Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau, mayakunnya apa yang tidak ada padaku, an akulu malaysa lebihat, untuk aku mengatakan apa yang tidak ada padaku kebenaran. In kuntu qultuhu, jika aku mengatakan faqad alim tahu, maka sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada di diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Ini bantahannya Nabi Isa akan kebatilan orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Nah, ini semua dalil bahwa yang diibadahi orang kafir Quraisy bukan cuma patung. Bahkan yang patung itu pun seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, afaraitumul lata wal uzza wa manatul salisatal ukhra. Apakah kalian melihat Lata, Uzza dan Manat, dan yang Manat yang ketiga yang lain? Artinya mereka mengibadahi Lata, Uzza dan Manat. Ya. Siapa itu Lata? Lata itu adalah kuburan. Nah, kuburan. Berarti ada yang ibadah kepada kuburan. Jadi orang yang kerjanya ngadon makanan yang diberikan pada jemaah haji kemudian meninggal di kubur. Kuburnya dikasih batu, diukir, dikasih tirai, ya seperti kayak para sunan itu. Nah, itu apa? Lata. Uzza. Uzza itu bentuknya pohon. Pohon yang ada kuncinya, kemudian pohon itu seolah berbicara, padahal yang berbicara setan. Itu berarti beribadah pada pohon itu. Kemudian manat itu batu besar, batu yang besar yang dikeramatkan. Ini bentuk-bentuk yang diibadahi oleh mereka semua orang kafir jahiliyah, dan semuanya diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulahu, maka katakan kepadanya, arafta anallaha kafaro man qasadal asnam, maka apakah kamu telah tahu bahwasanya Allah telah mengkafirkan orang yang memasjudkan ibadahnya kepada patung. Wa kafaro aidon man qasada solihin, dan mengkafirkan juga orang yang memaksudkan ibadahnya kepada orang soleh. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Menunjukkan mereka semuanya kufur, syirik, dan tidak benar tauhidnya. Kemudian subhat yang lain. Fa ingqala, apabila dia berkata, al-kufaru yuriduna minhum wa ana asyhadu anna Allahu wal nafi adzoril mudabbir la uridu ila minhu. Orang kafir, mereka itu orang kafir Quraisy maksudnya, menginginkan ibadahnya itu minhum, dari mereka, dari ibadahnya itu menginginkan dari patung-patung atau yang tadi itu. Wa ana, adapun saya bersaksi bahwa Allah yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang mengatur. La uridu ila minhu. Aku tidak menginginkan kecuali dari Allah. Ini subhat gak benar gitu. Orang kafir dulu menginginkan juga dari Allah. Orang sekarang ya menginginkan dari Allah sama. cuman datangnya tauhid agar perantara dihilangkan dengan langsung kepada Allah. Itu syirik. Harus langsung kepada Allah. Nah, orang sekarang terus berdalil, terus memberikan argumen, di antaranya itu saya kan intinya Allah. Ya sama-sama intinya Allah, tapi kamu syirik. Karena tidak murni ibadahnya. Ibadahnya syirik berarti. Harusnya ibadah pada Allah itu dengan perantaraan-perantaraan itu, orang soleh, kuburan atau yang lain itu. Dia menyatakan wasolihuna laisalahu minal amri saya, dan orang saleh, orang soleh itu tidak ada bagi mereka perkaranya sesuatu pun. Walakin aksiduhum arju minallahi safa'atahum. Nah, lagi ini akan tapi kami maksudkan dengan mereka karena kami berharap syafaatnya, berharap pertolongannya. Kami berharap ya semacam ini. Nah, ini kesalahannya. Maka fal jawab, jawab oleh penulis, ana hada qaulun kufar sawaan bisawain. Ini perkataan orang kafir yang sama saja, bolak-balik sama saja, sama saja. Sawaan bisawain. Wa ikra alaihi qauluhu ta'ala, dan bacakan oleh kalian firman Allah Ta'ala. Waladina takhutu min dunihi awliya mana butuhum illa liyukoribuna illallahi sulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka juga mengatakan mana butuhum, kami tidak menyembah mereka. Illa liyukoribuna illallahi sulfa. Melainkan dengan mereka itu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan orang soleh, dengan patung, dapat mendekatkan kita pada Allah sehingga doanya terkabul. Mereka bisa memberi syafaat. Sama, orang dulu semacam itu. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaquluna ha'ula'i sufa'una indallah. Mereka mengatakan, mereka itu pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sama, mereka dulu juga menyatakan mereka pemberi syafaat, sekarang juga mereka menyatakan pemberi syafaat. Maka subat-subat ini semuanya sama, ya. Mudah-mudahan terpahami. Kemudian Syekh mengatakan fa'lam ketahuilah ana hadi subat salasah ya akbar ma indahum. Tahuilah bahwa tiga subat ini, tadi ada tiga jumlahnya. Ini subat ini adalah yang paling besar di sisi mereka. Paling besar, dan mudah-mudahan tentu kita sudah paham semua, ya. Nanti berikutnya akan masuk ke subat yang lebih sulit lagi. Tapi ya, kalau ini sudah dipahami dan kita paham tentang tauhid, ya, dan kita sudah menjauhi syirik, maka perkara yang lain akan menjadi mudah. Fa idza arafta anallaha wa wadaha lana fi kitabi wa fahim taha fahman jayidan, maka apabila kamu telah tahu bahwasanya Allah telah menjelaskannya untuk kita di dalam kitabnya, dan kamu paham dengan paham yang sangat paham, fama ba'daha aisaru minha, maka setelahnya akan lebih mudah dari itu. Setelahnya tinggal pengertian-pengertian. Bagi kita mungkin yang belum mendengar sulit, ini sesuatu yang baru, tapi sungguhnya itu lebih mudah. Karena kita akan dipahamkan oleh Syekh dalam kitab ini dengan pemahaman yang kalau awal ini sudah kita pahami, maka yang lainnya akan menjadi mudah. Begitu kata Syekh penulis kitab ini. Dan subat-subat berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini barangkali ada yang mau tanya. Kalau enggak ada, ya cukup sampai sini. Ada yang mau tanya. Depam semua insyaallah. Paham semua. Kalau sudah paham semua, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.